Aku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Langkahkan kakiku dan menyimak arti sebuah kehidupan. Namun hati bertanya, adakah janji suci? Kulangkahkan kakiku dan menyimak arti sebuah kehidupan. Namun hati bertanya, adakah janji suci? Dalam cinta, adakah cintamu? I do.